Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد نعم kemarin kita telah menyelesaikan tentang ayat-ayat yang mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ada beberapa kawaid dan beberapa pembahasan yang penting yang beliau sebutkan di sini sebagai kaidah yang akan dijadikan sebagai landasan dan asas di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya ikhwan, yang ayat-ayat yang sebelumnya dihafal, diselesaikan hafalannya yang belum selesai. InsyaAllah hari Sabtu murojaah khusus hafalan. Naam. Qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala mabahithu ammatun, pembahasan-pembahasan umum haula ayati sifat, tentang ayat-ayat sifat. Inna nadhira fi ayati sifati, sesungguhnya yang memperhatikan ayat-ayat sifat. Allati saqaha al-muallif rahimahullah, yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, yastati'u an yastambita minha qawa'id, maka dia mampu untuk beristimbat ya dari ayat-ayat tersebut. Istimbat yakni istikhraj, dia mampu untuk mengeluarkan dari ayat-ayat tersebut kaidah-kaidah, wa usulan hama, prinsip-prinsip yang penting. Yajibur ruju'u ilaiha fi hadzal babi, yang wajib untuk kita kembali kepada kaidah dan prinsip tersebut di dalam permasalahan dalam bab al-asma'us sifat. Al-aslul awal, prinsip yang pertama. Ittafaqas salaf ala annahu yajibul imanu bijami'il asma'il husna, bahwa wajib, telah bersepakat para ulama salaf bahwa wajib bagi kita beriman dengan seluruh al-asma'ul husna, itu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ahsan. Husna itu jamaknya dari ahsan. Naam. Ya. Yang nama Allah itu qad balagha fil husni ghayata, telah sampai kepada tingkat yang terbaik maknanya. Oleh karena itu nama Allah subhanahu wa ta'ala ciri-cirinya tidak ada aib, tidak ada kekurangan dilihat dari sisi manapun. Karena nama Allah itu Ahsan. Kulluha husna. Nah. Wa ma dallat alaihi minas sifati, dan apa yang ditunjuki oleh sifat-sifat. Wa ma yansha'u anha minal af'al, dan apa yang muncul darinya. Ya. Dari perbuatan-perbuatan, maksudnya sifat-sifat yang muta'addi begitu. Yang ada pengaruh pada makhluk itu namanya wa ma yansha'u anha minal af'al, dan apa yang muncul dari sifat-sifat itu dari perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka muncullah apa yang dirasakan oleh makhluk. Nah, seperti Khalik, nama Allah Al-Khalik, sifatul khalq bagi Allah. Maka karena perbuatan Allah yang menciptakan, maka ada yang muncul, yaitu apa? Makhluk. Misalu dzalika al-qudratu mathalan. Misalnya al-qudrah. Yajib al-iman bi annahu subhanahu ala kulli syai'in qadir. Wajib beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha kuasa. Wal iman bi kamali qudratih, dan beriman tentang kesempurnaan kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iman bi anna kudratahu nasha'at anha jami'ul kainat, dan beriman bahwa karena kekuasaan Allah itulah muncullah dari kekuasaan Allah itu seluruh makhluk-makhluk. Karena Allah tidak menciptakan kecuali dengan kudrah. Nah, wa hakadha baqiyatul asma'il husna ala hadha namat, dan demikianlah ya yang lainnya dari al asma'ul husna berjalan beriringan dengan kaidah ini, ala hadha namat, dengan misal seperti ini, dengan model seperti ini. Nah ya, kalau dia lazim maka lazim, tidak ada hubungannya dengan makhluk. Kalau dia muta'addi maka berarti ada efek pengaruh pada makhluk. Wa ala hadza, oleh karena itu, fama warada fi hadhihi al-ayat allati saqaha al-musannif min al-asma'il husna. Oleh karena itu, apa yang terdapat di dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh musannif Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dari nama-nama Allah yang husna, fa innaha dakhilatun fil imani bil isim, maka sesungguhnya itu termasuk di dalam keimanan kita terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, tentang nama-nama Allah. Ya, pertama, wa ma fiha min dzikr sifat, dan apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut berupa penyebutan tentang sifat-sifat Allah. Mithlu izzatillah, seperti tentang izzatullah, kemahaperkasaan Allah, wa kudratihi, wa ilmihi, wa hikmatihi, wa iradatihi, wa masyiatihi, dan seterusnya dan seterusnya. Fa innaha dakhilatun fil imani bis sifat, maka itu masuk dalam keimanan kita terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma fiha min dzikril af'alil mutlaqati wal muqayyadah, dan ada pun yang disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut ketika menyebutkan perbuatan-perbuatan Allah baik yang mutlak maupun yang terikat. Misalnya, ya'lamu kadza, Allah mengetahui ini. Wa yahkumu ma yurid, Allah menghukum apa yang Allah kehendaki. Wa yara, Allah melihat. Wa yasma, Allah mendengar. Wa yunadi, Allah memanggil. Wa yunaji, Allah berbisik. Wa kallama, Allah berbicara. Wa yukallimu, dan Allah mengajak bicara. Fa innaha dakhilatun fil imani bil af'al. Maka kita juga termasuk ini semua, kita ketika kita beriman dengannya, berarti masuk dalam keimanan terhadap nama perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum ya ikhwan? Naam. Al-aslu tsani, prinsip yang kedua. Dalat hadihin nususul Qur'aniyatu ala anna sifatil bari qisman. Nas-nas Al-Quran menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah itu ada dua macam, terdiri dari dua bagian. Yang pertama, sifatun dzatiyah, la tanfaku anha dzat, yang tidak terlepas darinya dzat. Sifat dzatiyah itu sifat yang nempel pada Allah, tidak terlepas. Qa'imatun bidzatillah, menetapi zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bal hiya lazimatun laha azalan wa abadan. Bahkan dia tetap menetapi zat Allah dari azali dan abadi. Naam. Wa la tata'allaqu biha masyi'atuhu ta'ala wa qudratuhu. Dan tidak ada hubungannya dengan masyiahnya dan dengan kemahkuasannya. Memang itulah asal dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ikhwan? Wa dzalika ka sifat al-hayah, seperti sifat Allah itu maha hidup, al-hayah. Bukan berarti kalau Allah berkehendak maka Allah hidup. Waliyadzu billah, tidak. Allah tidak disifati dengan yang bertentangan dengan sifatul hayah. La ta'khuduhu sinatun wala naumun. Wal ilm, ya, wal qudra wal quwa wal izza wal mulk wal azama wal kibriya wal majd wal jalal ila akhir. Banyak. Wal jabarut. Wa madha aydhan ya ikhwan? Ha? Ngomong apa ya? Apa? Karim. Sifatul karam. Naam. Rahmah. Dzatiyah. Naam. Walaupun ada yang fi'liyah pula. Naam. Termasuk juga al-kalam. Sifat dzatiyah. Dan juga termasuk ke dalam fi'liyah. Dan seterusnya. Yang kedua, sifatun fi'liyah tata'allaku biha masyiatuhu wa kudratuhu kulla waktin wa anin. Hubungannya dengan masyiah, kapan Allah berkehendak. Seperti kalam, kapan Allah berkehendak maka Allah kallimu man yasha'u min ibadi. Pada setiap waktu, setiap keadaan. Wa tahaddatha wa tahdutu bima syi'atihi wa qudratihi ahadu tilka sifati minal af'al, dan terjadi dengan masyiahnya dan kudrahnya Allah individu-individu dari sifat-sifat tersebut dari fi'il-fi'ilnya. Wa in kana huwa lam yazal mausufan biha, walaupun tetap Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan itu. Ya. Bimakna, dengan makna apa? Anna nau'aha qadimun, bahwa jenis dari sifat itu azali, qadim. Seperti kalam misalnya, sejak dulu Allah Subhanahu wa taala telah disifatkan dengan kalam. Allah yatakallam. Nah. Ya. Tapi apakah mesti terus berbicara? Tidak. Kapan Allah kehendaki? Nah. Wa afradaha hadithah, sedangkan individu-individunya itu terjadi tergantung dengan masyiah dan kudrahnya Allah. Fa huwa subhanahu lam yazal fa'alan lima yurid. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melakukan apa yang Allah kehendaki. Walam yazal wala yazalu yaqulu wa yatakallam wa yakhluqu wa yudabbirul umur. Dan terus menerus dan senantiasa Allah itu berkata, Allah berbicara, Allah mencipta, Allah mengurusi segala perkara. Wa af'aluhu taqa'u syai'an fa syai'an. Dan perbuatan-perbuatan Allah itu terjadi sedikit demi sedikit, satu demi satu. Ya, bukan sedikit demi sedikit, satu demi satu begitu. Taba'an li hikmati wa iradatih, mengikuti hikmah dan iradahnya, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Fa'alal mu'min al-imanu bi kulli ma nasabahu Allah li nafsihi. Maka wajib atas seorang mukmin untuk mengimani seluruh apa yang Allah nisbahkan pada dirinya sendiri. Minal af'al al-muta'alliqati bidzati. Dari fi'il-fi'il. Dari perbuatan-perbuatan yang hubungannya dengan zat Allah. Khalistiwa alal arsh. Seperti bersemayamnya Allah di atas arasy. Wal maji, sifat datang. Waja'a rabbuka. Wal ityan. Wahal yamburuna illa ayya'tiya rabbuka. Wan nuzul ila sama'id dunia, turun ke langit dunia. Wabahik, ini akan disebutkan di dalam hadis-hadis nanti. Tertawa, riba, wal ghadab, wal karahiyah, wal mahabbah, wal muta'alliqatu bi khalqih, yang hubungannya dengan penciptaannya. Al khalq, ciptakan, wal rizq, yang hubungan dengan makhluk. Rezeki, wal ihya, mematikan, menghidupkan, wal imata, mematikan. Wa anwa'it tadbir al-mukhtalifah, dan berbagai macam jenis-jenis pengurusan yang berbeda-beda. Nah, maka ini wajib kita iman, karena itulah yang ditetapkan oleh Allah, dan Allah lebih mengerti tentang dirinya daripada selainnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. ربما غدا إن شاء الله نتم هذا الفصل ثم ندخل في فصل جديد. نعم.